Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiy nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finar. Ikhwani fidin faratolabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaidu wal-Usulul Jami'ah karya Syekh Alamah Abdurrahman bin Nasir As'adi rahmatullah. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca kaidah yang ke-11, 6. Dan masih pada kaidah tersebut, belum selesai kita baca, 6. Barakallahu fikum, yaitu kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asal adalah tetapnya sesuatu pada asalnya. Wal yaqinu la yazulu bisyak, dan perkara yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Qala mu'allif rahimahullah, wa min furu'i hadzal asl, dan di antara cabang kaidah ini, anna man syakka hal shalla ra'ataini aw thalathan bana 'alal yaqin. Bahwasanya barang siapa yang ragu apakah dia sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, maka dia menetapkan pada yang yakin, maka bangunlah pada yang yakin. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Naam. Dan untuk menetapkan yang yakin dalam perkara bilangan, ragu dalam menetapkan jumlah rakaat 2 atau 3 rakaat, 3 atau 4 rakaat, 6, atau berkaitan dengan bilangan lainnya, para ulama mengatakan yang yakin itu yang sedikit, 6. Yang yakin itu yang sedikit. Kenapa? Karena yang sedikit itu yang sudah pasti dilakukan. Yang sedikit itu yang sudah pasti dilakukan. Adapun lebih dari yang sedikit, maka itu yang dilakukan. Apakah dikerjakan atau belum? Sehingga yakinnya itu pada yang sedikit, yang lebih dari sedikit maka itu dianggap tidak yakin, yang diragukan, yang diragukan. Maka ketika seorang itu dia sholatnya 3 atau 4 rakaat, maka mengambil 3 rakaat. Atau dia ragu 2 atau 3 rakaat, maka dia mengambil 2 rakaat. Nah, kalau ragunya 3 atau 4, mengambil 3 rakaat. Kalau ragunya 2 atau 3, maka menetapkan dirinya pada rakaat kedua. Naam, barakallahu fikum. Naam. Qala Imam Suyuti rahimahullah, qaidatun man syakka hal fa'ala syai'an aw la, fal aslu annahu lam yaf'alhu. Kaidah, orang yang ragu apakah dia mengerjakan sesuatu atau tidak, fal aslu, maka secara asal, annahu lam yaf'alhu, secara asal dia belum melakukannya. Wa yadkhulu fiha qaidatun ukhra, dan masuk padanya kaidah yang lain, man tayaqqanal fi'la wa syakka fil qalil awil katsir humila 'alal qalil. Barang siapa yang yakin mengerjakan suatu perbuatan dan ragu pada sedikit atau banyaknya, ragu pada sedikit atau banyaknya dalam melakukan perbuatan tersebut jumlahnya, humila 'alal qalil, maka dia dianggap pada yang sedikit, yaitu dihukumi melakukan yang sedikit. Li'annahu mutayakkon, karena yang sedikit itu yang diyakini, menjadi perkara yang yakin. Naam. Barakallahu fikum. Ucapan beliau pada kitab beliau, yaitu Al-Asbah wa Nadha'ir. Naam. Jilid 1 halaman 97. Barakallahu fikum. Dan juga dijelaskan pada pertemuan lalu, orang yang ragu memiliki dua keadaan. Keadaan pertama, dia ragu tidak memiliki, ragu tidak ada kepastian, tidak bisa memastikan salah satu dari dua perkara yang dilakukan. Wal asyak walam yatarajah ahadul amrain. Ragu dan tidak bisa memastikan yang dilakukan tersebut mana yang benar. Naam. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini mengambil bilangan yang kecil. Pada keadaan yang pertama dia mengambil bilangan yang kecil, karena yang kecil itu yang yakin. Karena yang kecil itu adalah perkara yang diyakini. Nah, yang ragunya pada perkara yang lebih dari yang dianggap kecil tadi. Nah, keadaan yang kedua, seorang itu ragu namun dia memiliki morojih, memiliki perkara yang menjadikan dia itu yakin, menjadikan dia itu memiliki kesangkaan bahwa yang dilakukan adalah A atau B. Seperti seorang itu sholat ragu 3 atau 4 rakaat, kemudian ada sesuatu yang menjadikan dia itu yakin kalau dia itu ada di ketiga atau yang keempat. Apa morojihnya? Morojihnya bisa jadi dia ingat dengan bacaan tertentu. Seperti dia ingat di rakaat pertama membaca surat At-Takatsur misalkan, lalu rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas misalnya, lalu sempat dia baca Al-Fatihah tanpa surat. Nah, berarti di keadaan seperti itu dia yakin, dia menjadi hilang keraguannya atau menjadi ada morojih, menjadi ada morojih bahwasanya dia itu berada di rakaat keempat. Kenapa? Karena ingat tadi, ingat baca surat pada dua rakaat pertama dan sempat membaca Al-Fatihah tanpa surat. Nah, itu misal. Atau murojih yang lain, dia datang bareng dengan si fulan, dengan si A, sama-sama masbuk. Nah, dia ragu di rakaat pertama, dia ragu di rakaat ketiga atau rakaat keempat, melihat si A tadi yang bareng dengan dia ternyata sedang mengerjakan rakaat ketiga. Nah, maka dia mengambil hukum sholat dia karena datang bareng. Itu contoh murojih. Nah, ketika ada murojih, maka yang dilakukan yang menurut dia itu rojih, yang menurut dia itu yakin, itu yang sedang ada padanya. Nah, artinya dia ragu namun memiliki perkara yang lebih berat kepada perkara tertentu, sehingga itu yang dilakukan, yang rojih tadi. Nah, barakallahu fikum. Dan pada dua keadaan ini dilakukan sujud sahwi. Kalau dalam hal sholat dilakukan sujud sahwi. Naam. Barakallahu fikum. Karena sebab sujud sahwi dalam sholat yaitu bisa karena kurang atau karena lebih, atau juga karena ragu. Naam. Qala Malik rahimahullah, wa huwal aqal. Naam, dan itu yang sedikit. Ulang, anna man syakka hal shalla ra'ataini aw thalathan bana 'alal yaqin. Barang siapa yang ragu mengerjakan salat 2 rakaat atau 3 rakaat, maka dia menetapkan pada yang yakin. Menghilangkan yang ragu dan tetapkan pada yang yakin. Wa huwal aqal, yaitu yang paling sedikit. Menetapkan dirinya berarti pada rakaat kedua. Kalau ragu 2 atau 3 berarti menetapkan pada rakaat kedua. Wa sajadas li sahwi khasyata ziyada, dan sujud sahwi karena khawatir ternyata lebih. Naam. Barakallahu fikum. Dan dalam hadis disebutkan faidah sujud sahwi, fa in kana shalah khamsan syafa'na lahu shalatahu. Kalau dia ternyata salatnya 5 rakaat karena tadi menghukumi dirinya pada yang sedikit, maka syafa'na lahu shalatahu, maka sujud sahwi itu menjadikan genap salatnya. Nah, wa in kana shalah itmaman li arba kana ta tarjiman li syaitan. Namun kalau salatnya ternyata betul menjadi genap 4 rakaat, maka sujud sahwinya tersebut menjadi perkara yang menghinakan setan, menutup pintu setan. Naam, barakallahu fikum. Qala wa kadzalika law syakka fi adadi tawaf. Demikian juga jika seseorang ragu pada jumlah tawaf. Naam, apakah dia telah tawaf 3 putaran atau 4 putaran, dia ragu. Maka menetapkan pada yang yakin, yaitu yang sedikit. Nah, wa sa'i, demikian juga pada sa'i. Pada sa'i ragu pada putaran keberapa, maka menetapkan pada yang yakin, yaitu yang sedikit. Nah, dan ini juga kata ulama memiliki dua keadaan. Keadaan seperti dalam pembahasan sholat tadi, ada keadaan dia tidak memiliki murojih, ragu tanpa ada ketetapan hati, tanpa ada ketetapan hati di mana atau dalam posisi apa dia sekarang, dalam bilangan apa dia ragu. Nah, yang kedua ada murojih. Yang kedua ada murojih. Nah, yang ketika ada murojih, maka mengerjakan yang murojih, bukan mengerjakan yang sedikit. Kalau ragu tanpa murojih, apakah dia tawaf 4 putaran atau 5 putaran, maka mengambil hukum 4. Tapi ketika ada murojih, maka mengambil hukum yang rojihnya. Seperti dia tawaf bareng dengan 2 temannya, dia ragu sudah 4 putaran atau 5 putaran. Tanya temannya, kita sudah berapa putaran? Temannya bilang, 2 temannya bilang kita sudah 5 putaran. Nah, maka ambil yang murojih tadi, yang dari ucapan temannya, dari 2 temannya yang mengatakan 5 putaran. Nah, apakah ada sujud sahwinya? Dalam tawaf tidak ada sujud sahwinya. Nah, ambil yang rajih, tidak perlu melakukan sujud sahwi. Qala au adadul ghusalat al-mu'tabara, atau dalam perkara basuhan yang mu'tabar, yang dianggap sah. Nah, seperti apa? Membasuh najis air liur anjing. Anjing menjilat bejana atau menjilat tempat air. Nah, maka apa yang dilakukan? Mencuci bejana tersebut 7 kali dengan salah satunya memakai tanah atau debu. 6. Kemudian dia ragu, apakah dia sudah mencuci 5 atau 4 kali? Maka ambil yang yakin, yaitu yang sedikit. Kalau dia ragu sudah 4 kali atau 5 kali, ambil hukumi dirinya pada yang 4. 6. Awil adadil ghusalatil mu'tabarati bana 'alal aqal, atau jumlah basuhan yang dianggap, maka menetapkan pada yang sedikit. Qala wa kadzalika law syakka fi asli talak. Demikian juga kalau seseorang itu ragu pada asal dari talak. Nah, apakah istrinya terceraikan atau belum? Nah, pada asal talak. Qala fal aslu adamuhu, maka secara asal adalah adam, yaitu tidak talak, secara asal masih istrinya. Contohnya misalkan orang ragu, seorang berkata mencerai istrinya dengan ta'liq, dengan menggantung, menggantungkan perkara. Jika Zaid datang pada malam A misalkan, atau jika Zaid berkata demikian-demikian pada perkara ini, maka engkau wahai istri tertalak, anti talik, maka engkau cerai, hukum jatuh hukum cerainya. Kemudian dicari Zaid, ternyata Zaidnya meninggal. Nah, di sini enggak diketahui apakah Zaid itu berkata sesuatu yang menjadi menggantungnya talak atau tidak. Nah, maka secara asal hukum talaknya masih belum berlaku, yaitu secara asal tidak ada talak. Secara asal tidak ada talak, yaitu masih istrinya. Kenapa? Karena ta'liknya tadi meragukan apakah yang ditaklikkan itu Zaid. Kalau berkata demikian-demikian maka engkau cerai, sementara mau memastikan Zaidnya berkata atau tidak, ternyata Zaidnya sudah meninggal. Qala walau syakka fi adadihi falyakhudh bil aql. Jika seorang itu ragu pada jumlah talak, yaitu talak 1, 2 atau 3, dia ragu, dia yakin sudah mentalak istrinya, cuman ragu sudah baru talak 1 atau sudah 2 atau 3. Falyakhudh bil aql, maka mengambil yang sedikit. Ragu 2, talak 2 atau talak 3, maka tetapkan talak 2. Nah, karena 2 itu yang yakin, sedangkan yang 3 yang diragukan. Maka al yakin la yazulu bisyak, yang yakin tidak hilang karena keraguan. Qala wa min dzalika man alaihi shalatun muta'addidatun. Termasuk dari cabang kaidah ini yaitu man alaihi shalatun muta'addidatun au siyam. Barang siapa yang memiliki kewajiban salat yang berbilang, yaitu dia memiliki kewajiban salat yang banyak, au siyam, atau memiliki kewajiban puasa yang banyak. Nah, seperti apa? Seperti orang yang meninggalkan sekian hari tidak sholat. Ada satu hari 5 sholat ya. Katakan dia di hari-hari tertentu masih ada sholatnya, maghrib, isya. Yang lain tidak ada. Lain tidak sholat sama sekali. Dia ragu jumlahnya berapa dari sholat yang ditinggalkan. Apakah jumlahnya 15 sholat atau 17 atau 18? Nah, mana yang ditetapkan? Atau siam atau puasa? Dia ragu berapa hari dia tidak puasa Ramadan. Apakah 5 hari, 7 hari, 6 hari atau 10 hari? Nah, ausaka fi miqdarihi, atau ragu pada miqdarnya, pada jumlahnya. Bana alal yakin, maka dia membangun atas keyakinan, menetapkannya di atas keyakinan. Nah, di sini dalam perkara ini ulama berselisih. Ada yang mengatakan yakinnya itu pada bilangan yang sedikit, seperti dalam masalah bilangan di atas. Ada yang mengatakan yakinnya adalah bilangan yang banyak. Kenapa? Karena dimahnya dia masyhul bil wajibat. Karena dia memiliki tanggungan kewajiban-kewajiban, yang kewajiban-kewajiban ini banyak. Andaikan dia, kalau dia mengerjakan yang banyak, maka niscaya terlepas tanggungan semuanya tanpa keraguan. Tetapi kalau dia mengambil yang sedikit, dikhawatirkan masih ada tanggungan yang belum dikerjakan. Nah, maka di sini sebagian ulama mengatakan yang yakinnya itu dalam perkara ini yang banyak, bukan yang sedikit. Kalau dia ragu jumlah puasanya, utangnya 5 hari atau 6 hari, ambil 6 harinya. Sebab kalau dia ngambil 5 hari, ternyata benar 6 hari, dia kurang 1 hari. Berbeda kalau dia ambil 6 hari. Kalau benar berarti hutangnya tertutup semua. Kalau ternyata meleset, maka yang 1 hari menjadi amalan sunnah dia. 6. Qala li'annahu tahaqqaqa thubutul wajib fi dhimmatihi. Kenapa? Karena telah jelas tetapnya kewajiban pada tanggungan dirinya, yaitu telah jelas dia itu memiliki tanggungan hutang. 6. Fala yabra illa biyakin, maka tanggungan tersebut tidak hilang melainkan dengan yang yakin. 6. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa mithlu dzalika idza syakka hal kharajatil mar'atu min iddati zawjiha. Dan yang semisal dengan perkara ini, yaitu di antara pembahasan kaidah ini, yaitu idza syakka hal kharajatil mar'atu min iddati zawjiha, apabila seorang itu ragu apakah wanita itu, wanita tersebut telah keluar dari iddah suaminya. Ya. Iddah bisa karena talak roji'i atau talak bain, ya. Kalau iddah talak roji'i berarti masih jadi istri sang suami yang mencerai. Tapi kalau talak bain maka sudah lepas, meskipun keduanya memiliki iddah. Bedanya apa? Kalau dalam talak roji'i tidak boleh bagi laki-laki lain untuk menkhitbahnya di masa iddah, baik sindiran ataupun terang-terangan, enggak boleh. Karena itu masih istrinya laki-laki lain. Karena si wanita tersebut masih jadi istri sah laki-laki yang mencerai. Nah, sehingga enggak boleh dikhitbah, baik sindiran ataupun terang-terangan. Nah, sampai berbeda halnya dengan talak bain, ya. Kalau talak bain, nah, yang sudah lepas dari sang suami sebelumnya, boleh di masa talak bain itu menkhitbah dengan sindiran, tidak boleh dengan terang-terangan. Terang-terangannya nanti kalau sudah selesai masa iddahnya, baru dengan terang-terangan. Nah, ada kalanya si fulan laki-laki tertentu dia senang kepada janda fulana yang dicerai cuman masih talak bain, masih masa iddah, supaya enggak kedahuluan orang, dia ingin menyampaikan hajatnya supaya apa? Supaya si wanita itu atau keluarganya ngerti kalau si laki-laki ini, dia ini mengharapkan nanti dia jadi istrinya misalkan yang masih dalam masa iddah itu. Maka silakan dikhitbah dengan sindiran. Seperti mengucapkan wanita sepertimu tidak layak untuk dibiarkan, atau wanita sepertimu sulit untuk didapatkan, atau dengan perkataan yang semisalnya yang menunjukkan dia itu senang ke wanita tersebut, namun bukan terang-terangan menkhitbah. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka di sini ketika seorang itu ragu apakah wanita ini dalam masa iddah atau keluar dari iddahnya, maka hukum asalnya dia masih dalam masa iddah. Hukum asalnya masih dalam masa iddah. Qala fal aslu annaha fil iddah. Secara asal wanita itu ada dalam masa iddah. Awida syakka fi adadi radhaat. Dan jika seseorang itu ragu dalam perkara radhaat, jumlah susuan. Nama. Berapa kali si fulana menyusui anak tertentu? Nam, apakah mencapai 5 kali lebih atau kurang? Nah, karena kalau sudah mencapai 5 kali lebih maka menjadi anak susuannya, menjadi anak susuannya kalau sudah 5 kali lebih. Nah, kalau ragu apakah dia mencusui baru 3 kali, 4 kali atau 5 kali, nah maka mengamalkan yang yakin. Hal hiya khamsun au aqal? Apakah dia menyusui 5 kali atau kurang? Umila bil aqal, maka diamalkan yang sedikit. Dihukumi menyusui yang sedikit. Ragu 4 kali atau 5 kali berarti dihukumi baru 4 kali. Hatta yatayaqqan, sampai dia yakin. Buluguha khomsan au aktsar, sampai dia yakin sudah mencapai 5 atau lebih. Bagaimana yakinnya? Yakinnya dengan qarinah tertentu. Nah, seperti ucapan orang yang menyusui mengatakan ya saya menyusui dia lebih dari 5 kali sampai sekian puluh kali misal. Nah, atau apa? Atau ditanya yang menyusui ini berapa kali menyusui? Saya enggak ingat berapa kali. Berapa hari? Ingat saya menyusui setengah bulan. Berarti yakin itu lebih dari 5 kali. Kenapa? Kalau satu hari sekali susuan dikali setengah bulan berarti 15 kali. Nah, ketika itu ada tanda-tanda yang menunjukkan menghilangkan keraguannya kepada keyakinan. Maka ambil hukum yakin kalau memang anak tersebut sudah disusui lebih dari 5 kali. Nah, qala liyatarattaba alaihi tahrim, karena berkonsekuensi pengharuman, yaitu pengharuman menjadi saudara sesusuannya sehingga enggak boleh menikahinya. Qala wa man rama saidan musammiyan, demikian juga barang siapa yang melempar hewan buruan dengan membaca bismillah, memanahnya sambil baca bismillah, dipanah gitu ya, atau dilempar dengan tombak. Fuma wajadahu qad mat, lalu didapati hewan tersebut sudah mati. Atau melepas anjing buruannya dengan membawa anjing dilepas, baca bismillah, terus menangkap hewan buruan anjingnya tersebut, anjing buru. Kemudian didapati hewan tersebut sudah meninggal. 6. Falam yadri hal huwa min rumyatihi au bisababin akhar. Orang yang melempar ini enggak tahu apakah hewan itu mati karena lemparannya, karena panahnya, atau karena sebab yang lain. Fahuwa halal, maka hal itu halal. 6. Artinya ketika hewan yang diburu ini didapati sudah mati ya. Kalau hewannya belum mati disembelih, hewan dipanah didapati masih hidup, diambil disembelih baca bismillah. Tapi kalau didapati sudah mati, namun ketika manah baca bismillah, atau ketika melepas anjing tadi baca bismillah, anjing buru, lalu hewan yang diburu tadi sudah mati, maka selagi dia baca bismillah hukumnya halal. Halal kenapa? Karena tidak didapati sebab yang lain. 6. Hukum asalnya berarti mati karena hewan tadi mati karena dipanah atau karena anjing buruannya. 6. Qala li anna asla adamu ghairi hadza sabab. Karena secara asal tidak ada sebab ini, tidak ada sebab yang lain. Yaitu sebabnya karena itu, karena dipanah. Kama sabata bidzalika hadis sahih, sebagaimana telah datang dalam hal ini hadis sahih, yaitu dari sahabat Adi bin Hatim. 6. Itu selagi apa? Selagi tidak didapati sebab yang lain. Ketika didapati sebab yang lain yang meragukan, maka hukumnya diragukan. Ketika itu tidak boleh dimakan. Nah, contohnya apa? Sebab yang diragukan. Contohnya ketika mendapati hewan yang dipanah ada di air, mengenang di air. Atau didapati hewan yang diburu oleh anjingnya, ternyata ada anjing lain yang membantunya, membantu memburu. Nah, maka di situ ada sebab lain. Sebab lain ini tidak diketahui apakah hewan buruannya meninggal mati karena tenggelam atau karena panahnya. Apakah hewan buruannya tersebut mati karena gigitan anjing yang dibaca bismillah atau anjing lain yang membantu yang tidak dibacakan bismillah. Nah, ketika itu terjadi keraguan, maka tidak boleh dimakan. Sebagaimana ini juga disebutkan dalam hadis Adi bin Hatim. Kalau wajah tahu horikon fala takkulhu, kalau engkau mendapati buruan tersebut horikon tenggelam, fala takkulhu, maka jangan engkau makan. Fa innaka la tadri alma'u qatalahu au sahmuka, karena engkau enggak mengetahui apakah air yang membunuhnya atau panahmu yang membunuhnya. Yaitu engkau enggak tahu apakah dia meninggal mati karena buruan dipanah atau karena tenggelam. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in khalatuha kilabun min ghairiha fala ta'kulhu, jika ada anjing lain yang berserikat memakan buruan tersebut, ikut memburu, fala ta'kulhu, maka jangan kau makan. Fa innaka innama samita ala kalbika walam tusami ala ghairihi, karena engkau membaca bismillah untuk anjingmu, untuk anjing buruanmu, dan tidak engkau bacakan pada anjing yang lainnya. 6. Barakallahu fikum. Maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya selagi tidak didapati sebab yang lain adalah halal. Adalah halal, yaitu dia hewan buruan tersebut mati karena panahannya, karena buruhannya. Qala faqulu sya'in syakakna fi wujudihi fal aslu adamuhu. Maka segala perkara yang kita ragu tentang keberadaannya, fal aslu adamuhu, hukum asalnya tidak ada. Wa qulu sya'in syakakna fi adadihi fal aslu albina'u alal aqal. Dan segala perkara yang kita ragu tentang jumlahnya, maka hukum asalnya membangun keyakinan di atas yang sedikit, menghukumi sedikit. Wa yadkhulu fi hadzal asli minal amthilati syai'un katsirun. Dan masuk pada kaidah ini, nah, dan masuk contoh pada kaidah ini, syai'un katsirun, sangat banyak. Man tatabaa kutubal fiqhi yara faidata hadzal asl. Barang siapa yang meneliti kitab-kitab fikih, maka dia akan mendapatkan faedah dari kaidah ini. Kama yara faidata baqiyatil usul, sebagaimana dia akan melihat faedah asal-asal yang lainnya. Allati tajma'ul faidatul hadziratu, yang mengumpulkan faedah-faedah yang ada. Wa yakunu lil insan malakatun yaqtadiru biha ala radil masail, yang menjadikan seseorang memiliki kemampuan untuk mengembalikan masail, mengembalikan permasalahan, ila usuliha, kepada pokoknya, kepada kaidah pokoknya. Wal ilhaqu bi qawaidiha, dan menyamakan dengan kaidah-kaidahnya. Wallahul muwafiq, Allah yang memberi taufik. Naam, barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai dari kaidah yang ke-11. Kesempatan mendatang kita akan melanjutkan pada kaidah yang 12 insyaallah taala. Naam, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.